Saya kenalkan di sini bahagia dengan Pauzi Orkestra. Tepuk tangan buat beliau. Ada sahabat saya Henry Lamiri. Ya. Adi Darmawan. Alhamdulillah. Teman-teman dari perkusi juga teman-teman semua. Terima kasih banyak. Tubuhmu